أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadis ke berapa? Hadis ke 7. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'udumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-7 golongan yang sentiasa menang. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya, yakni dalam perjuangan mereka, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mereka sentiasa berjaya. Pendek saja hadis ni. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita masuk pada hadis yang ke-7. Daripada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita lihat keterangan hadis. Kata pengarang, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat Islam ini umat yang terakhir sekali. Jadi kita adalah umat terakhir. Kerana kita adalah umat Nabi yang terakhir. Ana kata Rasulullah khatamun nabiyyin. Akulah nabi yang terakhir ataupun penutup segala nabi. Maka kita adalah umat yang terakhir. Daripada segala umat penjajah barat terhadap dunia Islam. Afrika Utara habis. Dengan Libyanya, dengan Maghribinya, Tunisianya, Mesirnya habis jatuh. Dibahagi-bahagikan oleh penjajah barat sesama mereka. Ada yang dapat Mesir. British dapat Mesir. Ada yang dapat Libya, Itali. Dapat Morocco, dapat Maghribi. Habis negara umat Islam. Dibahagi-bahagikan. Itu di sebelah sana. Di sebelah selatan Rusia diberi kepada Rusia. Yang komunis. Di India umat Islam di sana diberi kepada British. Termasuk di tanah Melayu beri ke British. Orang putih diajar. Tapi bila orang putih lari, nampak? Tinggal kepada orang Melayu kita ni. Orang Melayu pun anak beranak orang putih juga rupanya. Pemikiran pun macam orang putih juga. Sebab Gladstone, seorang Perdana Menteri British yang menjadi ketua penjajah negeri umat Islam di zaman Victoria, dia kata kita tidak akan berikan kemerdekaan kepada negeri umat Islam melainkan kepada mereka-mereka yang tidak berpegang dengan kitab Al-Quran. Maksudnya negeri umat Islam diberikan kemerdekaan oleh British, tetapi kuasa memerintah diberi kepada rakyat ataupun anak-anak negeri yang tidak beramal dengan Quran. Maksudnya diberi kepada orang-orang yang telah dididik dengan cara barat. Itu dapat. Siapa keliling? Sekular. Nampak? Sebab itulah menjelang kemerdekaan tanah Melayu, ramai anak Melayu dihantar ke England untuk belajar. Dan dididik dengan cara British, berfikiran cara British, pakai macam British, otak pun jadi British, balik merdeka, bila dia pegang. Nampak? Dia yang pegang. Dan Tengku Abdul Rahman pun mengaku, kita walaupun merdeka daripada British, kita tetap tidak akan lupakan hubungan kita di antara kita ini murid dan British sebagai tok guru kita. Inilah yang dipastikan oleh negara-negara penjajah sebelum memerdekakan negeri umat Islam. Maknanya kalau ada maknanya penduduk negeri yang berpegang dengan Al-Quran, maknanya yang beramal dengan Islam, jangan diberi kemerdekaan. Beri kepada umat Islam yang telah meninggalkan ajaran Islam. Itu maksudnya. Banyaklah gerakan Zionis Yahudi, gerakan Zionis, Zionis yang paling bahaya, yang berpusat di yang dahulu daripada kita. Tidak ada lagi umat selepas daripada kita ini, kerana di hadapan kita adalah kiamat. Dan lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah tanda pertama dekatnya kiamat. Tanda pertama lahir Nabi akhir zaman. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala dia kata berjanji akan memeliharakan kitabnya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala janji akan menjaga memelihara Al-Quran. Tidak sebagaimana kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada Al-Quran. Seperti kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat yang asli telah ditukar, diubah, dipindah-pindahkan kandungannya. Sebagaimana juga kitab Injil ditukar. Dibuang mana yang tidak sesuai, ditambah, tokok tambah. Tetapi Al-Quran Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan menjaganya. Tidak sebagaimana berjayanya musuh-musuh Islam merubah akan kitab-kitab yang sebelum ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan akan Al-Quran. Quran yang ada dalam rumah kita tu Allah yang turun. Sampai kepada kita itu diturun daripada pihak Allah, dan Allah Ta'ala berjanji kami akan jaga Quran. Sebab itulah macam-macam dibuat usaha-usaha untuk mengubah Al-Quran, menambah ayat-ayat, membuang surah-surah. Semuanya tidak berjaya kerana Allah telah janji dalam Quran, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turun dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran. Yang terbaru dua Quran baru ni keluar. The True Furqan. Kenapa? Yang dicetak di Amerika untuk mengabui mata umat Islam di sebelah sana dalam bahasa Inggeris dan Perancis. Tajuk Quran sebenar. Katanya Imam Melayu Quran yang sebenar. Dengan ditambah-tambah dan dibuang-buang sesuka hati. Itu usaha yang terbaru. Dan sesuai dengan janji Allah tidak akan berjaya juga. Kerana Al-Quran ini dijaga oleh Allah, dikenal oleh ulama-ulama ni, ada tersimpan di dalam dada orang-orang yang hafiz. Tak boleh nak tipu. Lari satu baris pun orang tahu ini adalah Quran palsu. Dan memastikan lahirnya generasi demi generasi yang akan memikul tugas dakwah hingga tetap wujud golongan mukminin di permukaan bumi ini. Al-Quran Tuhan akan jaga dan Tuhan jamin sampai kiamat ada satu golongan yang amar makruf nahi mungkar. Walaupun silih berganti, ada macam-macam ancaman dan tekanan, tetap akan ada orang-orang yang bangun mempertahankan agama Islam milik Allah Ta'ala ni. Ini adalah janji Allah. Kalau kita meneliti sejarah umat Islam mulai zaman permulaan penyebaran ni hingga ke hari ini 1400 tahun lebih dah, kita akan mendapati bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejauh sejarah dengan ujian yang berat-berat. Kalau kita lihat sejarah, macam-macam ujian. Start daripada awal penyebaran, masa itu 2-3 orang baru meluk Islam dengan Rasulullah, sampai sekarang ni kalau kita nak baca sejarah, penuh dengan ujian-ujian yang berat. Hampir di seluruh negeri umat Islam Allah Ta'ala uji. Dan ujian ini bukan nak menghina umat Islam, tetapi nak menaikkan akan iman mereka itu, dan untuk membuktikan bahawasanya ada di kalangan umat Islam yang setia mempertahankan akidah mereka itu, yang sanggup dalam keadaan manusia mencari kemewahan hidup dunia, masih ada lagi hamba Allah yang setia menjadi hamba-hamba Allah yang masih mengerjakan ibadat. Nabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah, supaya dapat kami uji akan kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Daripada awal zaman Nabi Hassan, 2-3 orang di mana umat Islam masa ketika itu secara sembunyi-sembunyi belajar tauhid dengan Rasulullah, belajar tentang iman sembunyi-sembunyi, buat dalam rumah. Nak guna bala raya tak boleh, Abu Jahal jaga bala raya. Nampak? Masjidil Haram tak boleh, Abu Lahab pegang anak kecil. Habis. Maka buat sembunyi-sembunyi. Maka kalau kita sekarang pun tak boleh nak guna kemudahan-kemudahan, tak usah bersedih lah. Kerana Rasulullah pun begitu juga. Dalam keadaan payah juga. Pada awal-awal Islam. Kita tak payah macam zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah, orang yang berani menyatakan Islam ditangkap, diseksa, diletak batu atas belakang. Mata pelajaran agama, kalau tak mau buang mata pelajaran agama Islam, hendaklah dibenarkan dia ajar mata pelajaran agama lain sama. Biar ada attack mata pelajaran Buddha, Kristian di sekolah. Desakan-desakan nak buang mata pelajaran agama di sekolah. Kalau boleh, jangan campur urusan akademik dengan agama. Agama adalah hak individu di luar daripada pagar sekolah. Tak lama kan tu? Nampak? Tak lama. Dan kebudayaan semua ikut barat. Maknanya 100% lah. Macam hadiah yang lepas lah, kalau Yahudi masuk dalam lubang bewok pun, orang Islam akan masuk sama dalam lubang bewok. Nak masuk. Nak tiru bulat-bulat. Dan sebagainya, walaupun ujian yang sangat dahsyat melanda umat Islam di sepanjang sejarah, nama mereka masih wujud dan masih lagi mempunyai keperibadian dan peranan yang hebat di dalam peta dunia hari ini. Walaupun jutaan umat Islam dibunuh di selatan Rusia pada tahun 20-an ketika revolusi Bolshevik, tetapi sekarang masih berjuta-juta umat Islam membiak di sana. Ini adalah kerja Allah. Makin ditekan tidak habis umat Islam. Diruntuhkan madrasah-madrasah. Di Azerbaijan, di Turkmenistan, di Uzbekistan, hampir 22,000 madrasah pondok ditutup. Melainkan dua sahaja pada tahun 20-an. Nampak? Tetapi tetap hidup pelajaran Islam sampai sekarang. Di Xinjiang di China, masjid dijadikan tempat ternak babi. Dan masjid besar di Peking dijadikan tempat sembelih babi. Umat Islam digalakkan berkahwin agama lain supaya hilang nama Islam. Walau macam tu ditekan oleh kaum ini, sekarang ini masih lagi ratus juta umat Islam. Daripada 11 juta pada tahun 20-an, sekarang 2005 100 juta lebih ada di negeri China. Tak boleh nak hapuslah Islam ni. Tekan di sini dia akan naik di lain. Jatuh sini naik kat lain. Nampak? Kita lihat di Malaysia murtad. Macam-macam kes orang Melayu murtad masuk Kristian. Itu di Malaysia. Di Amerika orang Kristian pula masuk Islam. Hari-hari. Nampak? Disetuh dengan besi yang panas merah. Sanggup lagi mempertahankan Islam. Pecah habis belakang, tak ada kulit dah. Setengah daripada sahabat. Yang ramai anak-beranaknya daripada bangsawan, Abu Lahab, Abu Jahal tak berani nak buat. Hak miskin, hak apa-apa kedana, dia buat. Dan sahabat yang awal Islam ini adalah golongan yang terbaik. Hancur belakang pun tetap bersama Islam. Kita wiyai kotak. Rasa kata nak buat besi panah. Kalau we besi panah habis masuk Kristian. Air katok. Sanggup dah. We nasi sekuku. Air katok se. Sanggup. Nampak? Berpadu tenaga menentang ulama. Allah Rabbi. Eh, dengar air katok. Eh. Dengar bitih 20 riyal. Sanggup melawan jamaah yang nak menghidupkan sunnah Nabi. Dengar air katok. Eh. Ha, bukan kata ugut nak letak batu atas belakang. Nah, ha, tu hebatlah. Ujian di zaman dahulu. Tak berani nak bercakap bab Islam. Takut kena seksa, kena tangkap. Sampai kepada sekarang pun ujian ini berpanjangan. Bukanlah beriman ni mengaku saja kami beriman dah. Kami beriman dah. Tak ada benda dah kita. Kita orang beriman dah. Ahasibanna su'an yakulu ahasibanna ayutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia bahawa mereka itu akan dibiarkan dengan berkata-kata kami telah beriman begitu saja? Maksudnya kita ini sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah di antara kita yang lepas ujiannya, maka merekalah orang-orang yang menang, yang berjaya pada akhirat nanti. Kerana menang yang sebenar diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya lepas pada titian Siratul Mustaqim. Adapun sebelum melintas titian itu, tidak lagi dapat kemenangan yang sebenar. Kita akan mendapat bahawa umat Islam telah teruji sepanjang sejarah, dia kata, dengan ujian yang berat. Ujian itu bermula daripada golongan musyrikin Mekah. Puak-puak Mekah asal ni, Hadari Mekah. Dan munafiqin. Puak-puak munafik Mekah. Munafiqin ni puak-puak semayang lah. Bukan puak-puak sembah tak baik kau. Puak-puak sembah berhala dipanggil puak musyrikin. Jadi beza tu. Puak munafiqin, puak semayang. Puak yang buat haji, yang puasa, yang berzakat. Itu munafiqin. Nampak? Hak musyrikin ni sembah berhala. Tak mengaku Islam. Dia tak mengaku agama Islam, mengaku agama berhala. Munafiqin macam Abdullah bin Ubay mengaku Islam. Dekat maikat dia tulis Islam. Kat pengenalan dia. Puak-puak Abu Lahab bukan Islam. Puak musyrikin sembah berhala. Jadi dua ni dia bergabung. Macam sekarang lah. Puak-puak kafir yang terang-terang menyembah berhala, Kristian, Buddha, Hindu, Yahudi dan sebagainya, bergabung dengan orang-orang yang mengaku beragama Islam untuk menyerang pejuang-pejuang dan orang yang menyuarakan Islam. Nampak? Yahudi dan Nasrani di Madinah, Mekah dua. Dan di Yahudi dan Nasrani di Madinah. Seterusnya, gerakan riddah. Iaitu setelah wafat Rasulullah SAW, ada satu gerakan timbul masing-masing murtad. Keluar daripada agama Islam. Dia kata Nabi tak ada. Balik kepada agama asal semula. Majusi yang berselimutkan Islam. Macam-macam lah. Dalam tempoh-tempoh tersebut. Islam menghadapi dugaan-dugaan yang hebat. Golongan batiniah, golongan najis orang sesat. Kalau dibesu, ayah pain. Ada dah. Yang mengaku dia dilantik oleh Allah sebagai wakil kerajaan langit dan bumi. Ayah pain. Dan orang yang belajar dengan dia termasuk pensyarah di universiti. Pensyarah tu bodoh lagi. Boleh mengakui kerosolan ayah pin. Dia kata ayah pin ni wakil jaga langit, jaga bumi. Pensyarah universiti boleh mengaji pula dengan dia. Dah murid yang mengaji dengan pensyarah tu lagi bodoh. Pasal tu guru dia bodoh dah. Boleh percaya lagi. Nampak apa ni? Dia tulis dalam surat khabar, termasuk inspektor polis. Ditahan semalam. Di tepah ayah pin. Ayah pin dan semua. Dia memang dia wali. dia wali, dia dah tembak lama. Maknanya daripada kopra, daripada cerdik pandai, boleh menerima ajaran batini Hayah Peng. Orang tanya Hayah Peng ni, dah Hayah Peng ni agama apa? Dia kata, saya tidak boleh menganut sebarang agama. Kalau saya menganut Islam, sedangkan saya wakil langit dan bumi, saya tidak adil dengan agama lain. Kalau saya menganut Hindu, saya tidak akan adil dengan orang Islam. Jadi saya tidak boleh menganut sebarang agama dengan perintah daripada Tuhan. Ha, hebat dia. Nawak kan ni? Dah. Ha, tapi muka dia jual cendol. Boleh orang percaya pula dengan dia. Dah. Ha, nawak gua ni manusia ni. Al-khabisat il-khabisin, kata Allah. Nak buat wal-khabisun al-khabisat. Orang-orang yang jahat, yang kotor, maka guru dia kotor juga lah. Dia guru dia gitu. Daripada hati yang kotor, hati yang tidak mahu kepada kebaikan, kepada perkara yang benar, maka Tuhan akan gurukan dengan tok guru yang sesat juga. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang baik akan digurukan dengan guru-guru yang baik-baik juga. Sebelum ni Haji Kahar, nah, di Selangor mengaku sebagai rasul umat Melayu. Rasul umat Melayu. Terima wahyu atau bukit apa, bukit belacang ke apa. Terima wahyu juga. Tak apalah dia tu hak tiga suku. Tapi ramai pula orang pergi mengaji dengan dia tu. Cerdik pandai. Kaki tangan kerajaan hak kelas A. Bukan kelas Pion, kelas A. Boleh mengaji pula dengan rasul umat Melayu. Nampak? Itu yang kita heran. Kambing tembok. Kenapa? Ini masalah. Ha? Ajaran sesat. Kalau pun ada lagi ayah lah sesat tak? Waktu orang tak berapa kenal lah pasal namanya kurang dikenali dengan nama begitulah. Dah? Masing-masing tahulah dipanggil ajaran ayah lah. Dari Terengganu masih ada lagi ajaran sesat yang belum ditangkap ayah ye. Dah sesat sudah masjid. Dah sesat lagi. Faham? Mengundang penyanyi-penyanyi daripada Kuala Lumpur, menghalang orang mengajar, merobohkan masjid, mewujudkan pesta-pesta maksiat, dah sesat. Siapa kata dapat hidayah? Sesat lah. Tapi tak terkenal lagi lah ayah ye ini. Tapi lama daripada pengikut Ayah Peng. Nampak? Ini masalah. Pengaruh falsafah dan pemikiran Yunani yang lebih mempertuhankan akal. Agama jika bercanggah dengan akal ditolak. Ini falsafah. Sain bangsa Mongol. Ini yang terhebat lah. Setengah daripada yang terhebat dalam sejarah. 750 ribu orang dibunuh di Baghdad. 750 ribu orang. Orang Islam. Dan mayat dicampak di dalam sungai di Iraq sehingga menjadi jambatan. Campur dengan kitab-kitab habis. Hebat. Masjid dibakar. Ha, ni ada ni. Anak-beranak Mongol. Ha. Ha. Tapi orang Mongol dulu dia macam ni hidung luar. Ha. Ha. Anak-beranak Mongol tu. Roboh masjid. Dan bangsa Tatar yang menghancurkan tamadun Baghdad pada pertengahan abad yang ke-6 Hijrah. Ha? Sepanjang perjalanan tentera Tatar dan Mongol ini jumpa kanak-kanak bunuh. Bukan kata orang dewasa, kanak-kanak di kuyuk kulit. Orang Islam kena. Begitu perhatian dengan penyelihan beramai-ramai terhadap kaum muslimin ketika berlakunya kejatuhan kerajaan Islam di Andalus Sepanjang. Di Spanyol telah memerintah selama 700-800 tahun. Tetapi Tuhan tarik kuasa memerintah kerana umat Islam akhirnya menjadi tamak kepada dunia, lupa kepada Allah. Inna Allah la yughayyiru ma bi anfusih. Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah tidak menarik balik nikmat yang diberikan kepada suatu kaum, melainkan kaum itu telah lupa mensyukuri nikmat, maka ditarik balik nikmat tersebut. Setengah daripada nikmat besar kaum muslimin adalah dapat menakluki Spanyol. Spanyol negara besar. Espana. Satu negara yang sangat besar. Boleh dijajah oleh umat Islam. Dibina tamadun yang besar di Spanyol. Akhirnya dibunuh habis semua orang Islam. Kerana dendam Kristian kepada umat Islam. Dia dendam kuat. Kita kasih ingat ke dia. Dia dendam ke kita. Dimurtadkan 1 juta orang. 1 juta orang lebih murtad. Balik kepada ajaran Kristian. Yang lepas lari-lari ke Afrika. Tetapi kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala kuasa makhluk. Sekarang muncul balik umat Islam di Spanyol. Walaupun masih sedikit, tetapi majoritinya, peratusnya adalah berkembang. Semakin tinggi, semakin naik. Perancis paling ramai. Negeri yang kuat Kristian. Perancis, di Jerman, di Spanyol. Itali tak salah kira lah. Naik umat Islam di sana. Ini adalah kuasa Allah. Dan seterusnya disambung dengan pengaruh Israel, Zionis. Termasuk dalam gerakan Zionis ini, gerakan nak mengkucak-kacikan umat Islam. Dia orang Yahudi, dia nak semua agama lain hapus belaka. Kerana lain daripada Yahudi adalah batil bagi dia. Dan orang Yahudi berpendapat adalah manusia yang bukan Yahudi adalah hayawan. Yang agama Yahudi saja daripada karangan manusia. Itu hebat. Tak apalah agama dia. Kita ni tak pegang hak kita. Dia pegang hak dia, tak apalah ajaran dia. Kita ni ada ajaran yang hak, yang sebenar, tak mau pegang. Nak pegang hak orang putih juga. Nak pegang hak sesat. Freemason tu adalah daripada Yahudi. Gerakan-gerakan sulit. Untuk memusnahkan agama Islam. Dan misioneri Nasrani yang mempunyai alatan dan kemudahan yang banyak, iaitu gerakan mubalik Kristian. Yang pertama sekali sampai, iaitulah pada masa Portugis menakluk Melaka. Datang bukan takluk saja untuk dapatkan rempah, tetapi untuk menyebarkan Kristian. Dan bermula daripada kedatangan Portugislah gerakan Kristianisasi ini sampai sekarang. Tiap-tiap hari kita dengar ada umat Islam yang murtad masuk ajaran Kristian. Di hotel-hotel sekarang dia letak Bible dalam laci. Kalau kita pergi tidur di Kuala Lumpur, di Penang apa semua, dia letak Bible. Dan ada beberapa buah kedai di Kuala Terengganu, dia letak, dia klinik, dia letak Bible. Klinik. Klinik orang Cina lah. Orang India. Jadi kita tak menunggu kena panggil itu, tengok dulu kitab dia. Ini. Hebat dia. Kita orang ingin ajar, ambak lari dia ingin ajar. Berat orang Islam. Bengong sungguh. Dia bersungguh-sungguh nak sampaikan ajaran dia. Nampak? Nak sampai juga ajaran dia. Gerakan Kristian. Sampai dibuat sekarang, ada Persatuan Kristian Melayu Malaysia. Persatuan Kristian Melayu Malaysia. Dan akan diadakan, akan dibina nanti gereja Kristian Melayu yang terbesar di Asia Tenggara, di Petaling Jaya. Nampak? Surau roboh. Masjid roboh. Kalau ada pun tak boleh mengajar. Tinggal Tok Imam. Dah orang cetam macam nak mampu. Tok Bila. Ngajar tak boleh. Tok Imam pun dah ngajar tak apa. Asal boleh elang. Nampak? Jadi puak-puak Dajjal ni. Dah ada orang. Dah apa masjid. Nampak? Janji boleh kuasa pengerusi. Bukan nak mengimarah kan. Nak mengkosongkan masjid. Nampak? Ini jangan main-main. Anak beranak Mongol kan. Dan seterusnya serangan di segi pemikiran dan kebudayaan dan sebagainya. Pendek kata semua segi Islam diserang. Daripada dalam rumah, di luar rumah, di pejabat, di sekolah, di mana-mana. Masuk pengaruh-pengaruh barat, iaitu Yahudi dan Nasara. daripada mengasuh anak. Siapa hok remeh-temeh pun nak ikut orang putih tu. Bukan kata peraturan perundangan ni nak ikut kafir. Nampak? Dalam rumah nak ikut kafir. Muak luar pendek lah rumah. Gimari-gimari. Deh. Dawi panggil mak aja anak. Mami, mami. Ha? Mami. Mami tu atu kubur. Ha? Tapi dia bodoh. Mami. Ayuh, daddy. Daddy. Muka kerok, daddy. Faham? Ha. Nak tiru orang putih, biar ada orang putih pun. Lelek-lelek. Beranak, kalau berang, daddy. Faham? Kalau beranak di Glasgow, boleh tahan, daddy. Mak beranak ni, mak beranak di New Zealand. Ha, boleh tahan, mami. Mami je atu kubur. Sebab apa yang bengong pergi ikut ngak? Panggillah ibu ku. Mak ke? Tak? Umi ke Arab? Tamu Arab Melayu. Ibu, mak, tak? Abah, ayah. Bergak. Apa nak kena hak remeh nak ikut kau? Mak panggil anak. Baby, baby, baby, baby, baby. Habis jadi punah. Jadi punah belaka. Mak atau kubur anak rinjir. Mereka dah. Ayah papa, papa, papa. Kenapa? Papa gitu. Orang papa galah kayu kau. Ni galah nyadak. Papa apa? Papa kedana. Habis dah dalam rumah, di luar rumah. Sistem mengaah, sistem pendidikan ikut barat. Nampak? Habis ikut barat. Orang dulu kalau beranak, 7 hari ni, cukup pala habis. Laki puas. Letak atas riba, ngadap kiblat, letak nama. Baca doa, tasmiah dan nama, doa letak nama. Dan ni mana ada orang buat lah. Nah, di jabat lah, tulis-tulis-tulis ni sudah. Sama macam orang putih. Tak ada istiadat apa dah. Habis nak ikut orang putih. Di sekolah, ni nak buang pula mata. Ini ada hikmah. Dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kerana Allah, Rabbil Alamin, yang bijak mentadbir alam ini. Walaupun di hari ini ada kalangan umat Islam yang tidak mengambil berat tentang agama mereka, tetapi masih ada golongan yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama dan memperjuangkan agama Islam. Walaupun tekanan 1400 tahun dah kena kepada orang Islam. Dan sampai bila-bila tetap ada pejuang-pejuang agama. InsyaAllah. Ini janji Allah. Kita tak tolong Islam, tak ada masalah bagi Allah. Orang lain Tuhan akan bangkit. Kerana itu kita jangan terlepas daripada peluang yang ada di depan mata. Jadilah kita sebagai hamba-hamba yang menolong agama Allah. Bukan gini duduk saja cari makan. Ha? Duduk saja cari makan. Aku lepas makan aku sudahlah. Mu nak buat guana-guana ke pandamu lah. Mu nak sodok masjid lah. Aku dah malas cara. Nampak? Pejuang-pejuang Islam, orang yang membela agama, dia kena ingat dia mesti menghadapi rintangan-rintangan. Bukan senang. Bukan 5 rial setahun bayar yuran. Itu mudah tu. Nah, ha, rintangan-rintangan sangat berat. Agama Islam mesti ditindas di seluruh dunia. Di Bosnia, kita tengok semelih orang Islam bunuh. Ha, di Turki, di Mesir, ditangkap ulama-ulama. Ikhwanul Muslimun dipenjara, dibunuh. Sekarang Allah Ta'ala naikkan. Ha, bekas ahli Ikhwan Muslimin ada yang telah menjadi apa benda ni, wakil rakyat di Mesir sekarang ini. Dalam keadaan tidak disedari oleh musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala bakit balik. Di tempat kita pun kita tengoklah. Mesti ditindas. Agama Islam mesti ditindas. Pondok Ibrahim Libya almarhum. Atau kereta kebal tembok. Empat orang ngaji. Itu. Ha, nampak? Tak sesak lagi lagu tu. Sekolah agama tidak dipedulikan. Tapi mengaku pejuang Islam. Nampak? Bercakap di Paris sebagai pembela umat Islam. Nampak? Sehingga diberi kurnia sebagai darjat Ibnu Khaldun dapat pakat. Mahdi. Bingung kita. Nampak? Kalau Ibnu Firaun benda siapa? Ibnu Khaldun ni beri. Bingung waktu kan beri. Nah. Ditindas umat Islam di sini. Sekolah agama tak ada apa tuan tau. Nah. Tak ada apa tuan lah. Kalau pondok balik awal terus lah. Makan ikan seri namun. Nah. Ha, tak usah nak teteh lah. Balik awal. Nampak? Peruntukan untuk sokan 100 juta. Untuk sokan. Ini negeri sesat. Negara yang sesat. Pemimpin pun sesat. Kerana pemimpin-pemimpin yang membelakangkan ajaran Quran adalah pemimpin-pemimpin syaitan. Dan penyokong-penyokong juga adalah penyokong-penyokong syaitan. Maka syaitan selama-lamanya tidak akan memberi bantuan kepada perkara yang berkait dengan agama Islam. Batu dia tengok sekolah-sekolah agama dibiarkan dalam keadaan naif, daif, darab. Ha, hidup segan mati dah sampai masa. Nah. Ha. Kalau guru-guru yang mengajar ajaran sekuler ha, hebat. Kalau mengajar kita darab cetong. Nampak? RM10 minyak. Gelang kuda. Ha. Ha. Dua kali konan mampu kereta. Darab. Kalau main kita darab selalu. Tu yang ayah-ayah tak pun nak tak. Nah, darab cetong. Ha. Kalau hak dia ikut kandak dia gagah. Ikut kandak dia gagah. Sekolah kerajaan pakai serban murid kena buang. Dia mengaku dia pembela Islam. Murid sekolah rendah di Negeri Sembilan. Dua beradik pakai serban. Dia pecat daripada sekolah kerana memakai serban. Sakit hati tengok. Kerana mereka ini adalah munafikun. Puak-puak munafik yang Tuhan janjikan dengan lapis yang paling bawah. Di dalam neraka jahanam. Fiddarkil asfali minan nar. Pada lapis yang paling bawah daripada api neraka adalah puak-puak munafik. Yang mengaku Islam tetapi benci melihat rupa-rupa Islam. Sepatutnya diberi sebagai pelajar misali. Kerana masih kecil sanggup memakai pakaian Rasulullah. Nak beri hadiah pelajar misali. Ataupun tokoh anak Maulidur Rasul. Ni beri kepada keling gila. Faham? Tokoh Maulidur Rasul. Ha. Karam Singh. Waria. Putar Lengga. Ha. Hak tu ni beri. Hak Islam pecah daripada sekolah. Pakar Purdah tidak dikerja, tak benar kerja jabat kerajaan. Hak rupa-rupa Islam. Ha. Ha. Tak faham lagi. Dah kita tak faham lagi. Itulah orang munafik pun yang kebenci kepada Islam. Nampak dah kita tak faham, tak reti bodoh lagi. Lelek-lelek dah ikan belitung naik atas motor. Hei, pari. Pari gua ni tokoh tolongan ni. Ha. Dah darat dah kerti. Dan ni mana terang-terang dah buat khianat dengan agama sendiri. Orang sokong juga. Tok Imam tu bilang. Siapa mengokor nak salang dia. Tok Imam. Hak kelondai kain ada. La ilaha illallah. Patut orang dah salang. Allazina kafaru. Ha? Wa kazzabu bi ayatillah. Orang-orang yang engkarkan dan mendustakan ayat-ayat Allah. Tak boleh salam. Kalau salam, sui tangan kita. Ih, malik-malik ada berebu. Siapa tolong dek air untuk bila? Jirik di Tok Imam. Kenapa? Salam-salam tengok air, anduai saja. Lapuh nak salam. Kenapa? Dia sunat ni, kita mencium tangan pemimpin-pemimpin yang adil. Macam pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Nampak? Ha. Allahu Rabbi. Kena buang sekolah pakai serban ni mai. Pakai serban al-imamah. Nampak? Ha. Marah. Padahal benda sunat. Beci. Nah. Negeri yang diperintah oleh menteri kafir diberi bantuan. Diberi sokongan. Kalau waktu guru perintah macam-macam diserang. Tengok Kelantan macam-macam diserang. Kerana apa? Kerana Kelantan dipimpin oleh Menteri Besar yang memperjuangkan Islam. Yang cakap ni cakap-cakap Islam. Yang cuba nak mengembalikan kegemilangan Islam. Maka kerana itulah diserang oleh orang-orang Islam daripada pusat yang mengaku Islam. Sepatutnya dari negeri kafir lah kita kacau. Dia tarik balik. Ni negeri Islam kena. Nampak? Itu yang pelik. Anak tok guru DJ takak. Nah. Anak tok guru tangkap tanpa bicara. Jahat pada komunis. Anak dia bilioner. Jutawan harta ratus juta diberi projek. Anak ulama tangkap. Letak dalam ISA tak benar bicara. Tak lepas bertahun-tahun. Tak zalim lagi itu. Bapak zalim. Anak kita, kita beri rasuah. Beri projek siapa jadi kaya dia. Anak tuan guru, anak ulama kita takak bola jara. Kita ngaku Islam ni. Kenapa? Orang yang buta dia akan ikut. Orang yang mata celek, dia tidak akan ikut. Sekarang masjid-masjid yang di bawah kerajaan kosong. Tak ada orang. Ada lah, ada tiga orang. Nampak? Surah pula jadi ramai. Dia buang orang ngajar. Atas alasan tidak ada faedah kuliah-kuliah ni. Tak ada faedah. Lepas tu buat mari pula orang dia. Ambil dalam rok mana. Kokeng-kokeng, Wallahualam. Ada enam orang dengar. Neh. Haa. Ha, tuan-tuan, tak sadar-sadar dah lawang dah kerajaan. Ikut sudah dah. Nampak? Mudah kita. Nak pergi Mekah mudah. Ada main ular tu. Nak pergi Mekah mudah. Masjid pun ada dah. Hak kita rambut tu, hak buruk dalam arah. Kita buat hak molek. Nampak? Ha. Dia guna ulama-ulama upaham. Wak mari. Sepatutnya buat dah. Buanglah tempat orang nyanyi-nyanyi tu rambut. Rombok dia kebuah orang ngajuk. Tak ada apa satu. Kalau orang ceramah agama, mari kacar. Nampak? Baru ni masjid batu buruk di kerak wayar luar. Nah, selama malam tu ada ceramah di kerak wayar. Dan curi satu mikrofon. Tak jumpa lepas ni. Curi mikrofon. Bangang punya UMNO. Budak samsing dalam kampung lah. Bila-bila tangkap, siapa suruh dia kata pengurusi jawatan kuasa baru. Ha, daripada Islam Hadari suruh kerak wayar, jangan bunyi bunyi ngajuk. Kerana apa? Kerana pengerusi walaupun telah dilantik menjadi pengerusi masih tidak berani hadir ke masjid. Tak berani mari pengerusi. Pengerusi kepala otak apa? Dari tahu dia tak rajin mayang, nak pergi orang dia. Dia tak rajin mayang, dia nak pergi masjid, malu ke orang. Jadi pengerusi duduk di rumah, duduk tak kerusi. Ha, ini kerja-kerja di Allah Rabbi. Ha? Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Yakni dalam walaupun majoriti umat Islam kan, kalau kita tengok, tak usah tengok dunia lah, kita tengok di Malaysia dah. Hak punahnya ramai daripada hak molek. Tetapi yang molek itu tetap ada. Ha? Walaupun dalam keadaan akhlak yang begitu teruk. Kalau kita pergi di Kuala Lumpur, hebatlah. Kuala Lumpur ni tempat bertemu dua lumpur. Mana tepat tu, mana tepat kotor mana. Lumpur kan, pada main Kuala Lumpur. Kita lapor nak pergi Wolpur. Ha? Tempat bertemu dua lumpur. Dalam keadaan penuh dengan arak, dengan dadah, dengan macam-macam maksiat, masih ada lagi orang yang kuat pegangannya dengan Islam. Bahkan kuat pada orang di Terengganu ni lagi. Ada lagi surau yang kuliah dia penuh tiap-tiap malam. Di dalam lembah kelang Kuala Lumpur. Itu hebat. Ha, itu hebat sungguh. Ha? Ha? Kerana maksiat dia kuat. Maka pegangan agama dia kuat. Semalam saya tengok di dalam laman web CIA Amerika lah, tentang HIV. Ini keluarkan daripada ejen pusat Amerika CIA. Yahudi Israel sekarang yang dijangkiti HIV 3,000 orang. Yahudi. Laknatullah. Nak pergi Mekah mudah. Ada main ular tu. Nak pergi Mekah mudah. Masjid pun ada dah. Hak kita rambut tu, hak buruk dalam arah. Kita buat hak molek. Nampak? Ha. Dia guna ulama-ulama upahan. Wak mari. Sepatutnya buat dah. Buanglah tempat orang nyanyi-nyanyi tu rambut. Rambut dia kebuah orang ngajuk. Tak ada apa satu. Kalau orang ceramah agama, mari kacar. Nampak? Baru ni masjid batu buruk di kerak wayar dulu. Nah, tulang malam tu ada ceramah di kerak wayar. Dan curi satu mikrofon. Tak jumpa lepas ni. Curi mikrofon. Bangang punya UMNO. Budak samsing dalam kampung lah. Bila ditangkap, siapa suruh dia kata pengurusi jawatan kuasa baru. Ha, daripada Islam Hadari. Suruh kerak wayar. Jangan bagi bunyi ngajuk. Kerana apa? Kerana pengurusi, walaupun telah dilantik menjadi pengurusi, masih tidak berani hadir ke masjid. Tak berani mari pengurusi. Pengurusi kepala otak apa? Dari tahu dia tak rajin mayang, nak pergi orang dia. Dia tak rajin mayang. Dia nak pergi masjid, malu ke orang. Jadi pengurusi duduk di rumah, duduk tak kursi. Ha, ini kerja-kerja di Allah Rabbi. Ha? Ha. Walaupun ramai di kalangan umat Islam yang telah hancur akhlaknya, tetapi masih ada lagi golongan yang berakhlak tinggi dan berpekerti luhur. Yakni dalam walaupun majoriti umat Islam, kan kalau kita tengok, terus tengok dunia lah, kita tengok di Malaysia dah, hak punahnya ramai daripada hak molek. Tetapi yang molek itu tetap ada. Ha? Walaupun dalam keadaan akhlak yang begitu teruk. Kalau kita pergi di Kuala Lumpur, hebat lah. Kuala Lumpur ni tempat bertemu dua lumpur. Mana tepat tu, mana tepat kotor mana. Lumpur kan, pada main Kuala Lumpur. Kita lapor nak pergi Wolpur. Ha? Tempat bertemu dua lumpur. Dalam keadaan penuh dengan arak, dengan dadah, dengan macam-macam maksiat, masih ada lagi orang yang kuat pegangannya dengan Islam. Bahkan kuat pada orang di Terengganu ni lagi. Ada lagi surah yang kuliah dia penuh tiap-tiap malam. Di dalam lembah kelang Kuala Lumpur. Itu hebat. Ha, itu hebat sungguh. Ha? Ha? Kerana maksiat dia kuat. Maka pegangan agama dia kuat. Semalam saya tengok di dalam laman web CIA Amerika lah, tentang HIV. Ini keluarkan daripada ejen pusat Amerika, CIA. Yahudi Israel sekarang yang dijangkiti HIV 3,000 orang. Yahudi. Laknatullah. Malaysia Islam Hadari 23,000. Ha, hebat pada Yahudi. Ha. Tu yang nak bagi jarum. Nampak? Ha. 23,000. Statistik 2005 bulan Mei 2005 dikeluarkan oleh CIA. Malaysia 23,000. Negeri Yahudi 3,000 HIV. Nampak? Ha, mana hebat Malaysia lagi. Hebat Malaysia. Nampak? Dalam tinjauan Rambang ada remaja, maknanya perempuan di Lembah Kelang yang mengaku dalam setahun 70 kali melakukan seks bebas dalam setahun. Dok nikah dah, berzina. 70 kali setahun. Tengoklah berzina. Ayuh dia 5 kali tahu dok rok. Neh, dia 70 kali ano. Ha tu. Ni hak Melayu ni. Hak Melayu mudah lupa. Bukan hak kafir. Hak Hadari ni. Nampak? Ha. 70 kali berzina, set bebas. Nampak? Interview yang 13 tahun yang tingkatan 1, 8% pernah melakukan sekali hubungan seks. 13 tahun. Yang umur 15 tahun tingkatan 3, 20% pernah melakukan seks lebih daripada sekali. Nampak? Ha. Itu kedudukan Melayu kita. Itu orang Melayu. Selagi orang Melayu ni bodoh, maka itulah kehendak pemimpin-pemimpin yang zalim. Kerana yang bodoh itu mudah ditipu. Nah, yang cerdik, yang mewah tidak digunakan wang ringgit, tetapi dengan tipuan-tipuan yang lain, dengan dunia dan sebagainya. Kalau kelas kampung ni padang 2 bit baja, suruh telanjang-telanjang boleh 2 bit baja. Nah, itu umat Melayu. Allahu Rabbi. Nak ke basikal sanggup tak pergi masjid? Asal boleh basikal. Nampak? Dia nak berhik pada masyarakat bila-bila. Gendong dengan ayah dah. Basikal beli sendiri lah. Kita nak pergi masjid, nak pergi dengar apa semua. Walaupun syiar Islam diinjak-injak di sebahagian tempat, tetapi di tempat yang lain syiar Islam masih lagi gagah dan teguh. Ini adalah kerja Allah. Macam-macam rancangan kafir untuk memadamkan cahaya Islam di muka bumi tidak akan berjaya selagi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ini hendak memadamkan cahaya Allah, cahaya Islam, syiar Islam di muka bumi dengan mulut-mulut mereka itu. Wallahu mutimmu nurihi. Allah taala yang akan menyempurnakan akan agama yang dijaga oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Tak berjaya sepanjang zaman. Ditekan di sini, Islam pasti akan naik. Nampak? Walaupun hebat diserang Palestin oleh tentera Yahudi, tetap ada pejuang-pejuang. Di Palestin sekarang lebih daripada 30. Nampak? Parti-parti Islam yang memperjuangkan dengan senjata melawan Yahudi. Lebih daripada 30. Dalam kena tekan lagu tu. Nampak? Dalam kena tembok lagu tu. Di Palestin masih pergi semayang jemaah berdegil walaupun peluru di atas kepala, masih semayang jemaah. Nampak? Tak heran dengan peluru tentera Israel. Kita tak ada peluru, tak pergi jauh surah. Tak pergi setarang surah. Tak ada kereta kebal sebuah pun. Faham? Kereta JKK ada. Tak pergi jauh. Tak ada bersebuah kereta kebal. Umat Islam Palestin sanggup dengan peluru pergi lagi. Kena tendang kerajang sepak. Masih nak semayang di Masjidil Aqsa. Kena katok, kena takar, heret bubu dalam penjara. Terajang-terajang kena. Mereka ni kuat. Allah Ta'ala janji dah. Walaupun ramai yang tewas. Tapi tetap ada yang akan memperjuangkan Islam. Sampai bila-bila. Walaupun perjuangan Islam ditindas dan diseksa pada suatu tempat. Tetapi di tempat yang lain mereka akan disanjung dan dihormati. Di Chechnya sampai sekarang, Rusia yang jahat, yang begitu canggih nyatanya, tidak dapat lagi nak menawan akan kesemua Chechnya. Kerana Chechnya sekarang yang paling kuat pertentangan pejuang Islam. Pemuda-pemuda daripada seluruh dunia pergi ke Chechnya sekarang untuk berjuang melawan tentera Rusia. Bukan mengaji dah, dibigos nyata. Dan berita jihad di sana ditutup daripada warta-warta berita. Ini adalah pakatan jihad. Supaya umat Islam tidak ada rasa simpati ataupun rasa ingin membantu. Kerana tak tahu berita. Nampak? Warta berita pun ikut dia tak? Tekan warta berita kerana kita dikontrol oleh Yahudi dan Nasara. Nampak? Islam dilabelkan sebagai penganah dalam berita dunia. Serangan keganasan masih berterusan di Iraq. Tentera Amerika bergabung tenaga dengan tentera Iraq untuk mempertahankan rakyat Iraq. Molek dah tukar baca. Padahal tentera bapak pengganas, katalah pengganas dalam berita, tentera pengganas Amerika masih berada di Baghdad. Katalah betul dah orang ni kata. Kerana pak saudara dia Amerika. Nampak? Tetapi yang ganas adalah pejuang-pejuang Islam. Begitulah seterusnya umat Islam tidak akan lenyap daripada permukaan bumi ini. Tak akan lenyap. Buat lagu mana pun, ini adalah janji Allah. Nampak? Mati ini sampai masa. Tak usah takut orang. Mati sampai masa. Tak sampai masa, tak mati. Tak usah buat. Bunuh diri, tak mati. Terjun tekak lapang. Belipak kau, tak mati. Tak sampai masa, hak tak ambuh mati. Bahan tanah. Tak mau mati, tak mau bunuh diri. Duduk buang dengan orang rumah. Papa akan nasi dua kali. Mampu kan? Faham? Dua kali belah. Hak ni terjun nak suruh mampu. Tak mati. Ada tak? Maknanya ajal ni sampai masa. Tak sampai masa, takkan mati. Tak? Tembok 15 kali, tak mati. Kejut bunyi ngecoh, mati. Ada tak? Sampai masa. Tekak sebelah jatuh daripada atas, tekak sebelah kondominium jatuh atas tekak 5, balkoni batu. Patah kaki, tak mati sekarang. Lapang tekak, miss. rebuk jatuh. Nanti masuk hospital nak hari tu bik. Nah. Ha, kalau nak mati jatuh katil. Jatuh katil. Gerak-gerak abang-abang mampu kau. Jatuh katil. Dalam saat kabar jatuh katil mampu dulu. Mana mati? Nah. Takut kita dengan perjuangan takut mati. Hak takut mati, hak tak takut dah mati pun. Nah. Hinggalah sampai pada masa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan mematikan semua orang Islam. Siapa masa baru Tuhan matikan semua orang Islam. Lagi tak siapa masa tidak akan habis umat Islam di seluruh dunia ini. Jadi kita tetaplah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jangan takutlah, teruskan perjuangan. Apa sahaja yang kita boleh sumbangkan kepada Islam, tenaga, wang, ringgit, perkataan, lidah, pandai menulis, buat macam-macam lah. Ha? Kita sayang tengok orang ceramah kutip derma, buat tak nampak. Orang panggil kat ni, kat ni, kat ni, ni derma ni. Ni orang, orang bawa supik dah lalu kereta, nasib baik dah lalu kat aku. Tidak mampu seria. Dah bawa seria, bini beri seria. Nak pergi ceramah tu, mek-mek, minta itis ria, pergi ceramah. Minta bini, itis. Nakut baik. Takbir pun berdepa. Dengan tiupan angin yang mematikan setiap jiwa yang beriman. Jadi bila dekat dengan kiamat, Tuhan nak tutup cerita dunia ni sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Maka Allah Ta'ala akan matikan dengan cara ditiup angin. Allah Ta'ala matikan semua orang beriman ditiup angin. Kerana orang yang masih ada iman tidak akan diberi rasa. Ha, kiamatul kubra, kiamat besar, iaitu kutuh langit, tak terasa orang beriman. Dimatikan dulu dengan angin. Dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang yang jahat atau orang kafir. Orang yang orang hak pala pengak yang tinggal, hak jahat, hak eka Quran, hak lawan Quran, macam-macam itu tinggal, hak baki. Ni kuat ni, perjuangan Islam pun kuat. Nampak, gerakan-gerakan nak menghancurkan Islam pun kuat juga. Islam liberal lah tu bit. Nah, macam-macam. Hak hadari itu anak saudara Islam ni baru. Neh, Islam tanah wuri. Neh, macam-macam hak, macam-macam ada. Maka pada saat itulah akan berlaku hari kiamat inilah. Barulah tiba masa kiamat setelah Allah Ta'ala matikan sekalian orang yang beriman. Sebelum sampainya waktu itu, maka teruskanlah kita dengan kerja-kerja Islam kita. Jangan takut kita. Neh, nak pergi dengar, nak pergi belajar pun takut. Takut orang tengok, parking jauh sikit, takut orang nampak. Perak nanang tunggu. Tak ada kereta kebal bersebuah pun. Takut tu. Eh? Ha. Dengar bomba mari tembok lari tu. Ingat FRU. Faham? Ha. FRU pun kena takak kat bila-bila. Malaikat takak dia. Nak? No. Semua kena takak belaka. Eh? Dan kita semua akan dibicarakan semula. Di mahkamah Rabbul Jalil di hari akhirat nanti. Masa tu Allah Ta'ala sendiri yang jadi hakim. Tak ada dah cekelak hek rambut kereta tak ada. Eh? Ha. Semua kita akan dibicarakan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita diseksa, kita ditekan, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pasti Tuhan akan buka jalan, dapat jalan yang sebenar, dapat hajat kita untuk dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Dengan syarat kita adalah berjuang pada jalan Allah. Wallazina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang pada jalan kami, maka nampaklah jalan kami akan tunjuk di hadapan mereka. Kami akan buka. Jangan kita kupur, jangan kita lawan perjuangan Islam kerana buruk padahnya. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Tolong terangkan sedikit berkenaan perkataan darurah. Sedekat manakah tahap darurah yang mengharuskan minum arak, makan haram, babi dan lain-lain? Apakah harus menjual tubuh berzina? Ah, hak ni hak nak tanya ni atas selek je. Kerana mengelakkan anak mati kebuluran. Masitah Ibrahim yang tulis je, Masitah Ibrahim. Ni peminat sekali sungguhlah. Nama dia tulis tak mau baca dah. Biarlah nak tolong tanya. Nah, patut tanya ustaz lain Ramadhan, tanya kita juga. Darurah dara wa rat marbutah. Nah. Mana syiddah? Kita buka dalam kamus Arab, mana syiddah bersangatan. Bersangatan. Atau mana musyaqqah, kepayahan. Kepayahan darurah. Faman yaqturra ghayra babin wala 'adin fala isma 'alayhi firman Allah. Barang siapa yang diterpaksakan atas dirinya, tanpa dia nak dengan hati dia dan tidak melebihi batas, maka tidak ada dosa baginya. Itu darurah daripada Quran. Faman yaqturra, maka barang siapa yang utturra, yang terpaksa. Paksa ke mana? Dalam bab kalau makan sini, dia kata minum arak, makan makanan haram babi, tidak ada makanan di padang pasir. Baik tidak ada makanan, belum lagi darurah. Tapi datang dah lapar. Ha, datang lapar. Kalau tak ada makanan duduk padang pasir, tapi sedawa, tak darurah. Nak datang darurah ni, datang lapar. Lapar saja belum lagi darurah. Ini kita singkatkan lah kupas daripada kitab-kitab Iktisam. Nampak? Ha, kitab-kitab usul fiqh. Boleh? Datang lapar. Lapar yang kata ulama boleh memberi mudarat kepada nyawa. Nampak? Boleh memberi mudarat kepada nyawa. Dan ulama fiqh Syafi'i menambah, termasuk memberi mudarat seperti melarat penyakit berat. Ha, bukan nyawa saja, tak mati pun tapi jadi sakit berat. Ha, pun dikira darurat. Maka sampai tahap tu, tak makan boleh menjadi pesang, boleh jadi pitam. Maka ada babi saja, maka baru boleh makan daging babi. Tapi qadar mana? Qadar yang untuk menyelamatkan daripada darurah tadi. Darurah, kalau makan setokoh, segarlah. Daklah sakit sangat. Mungkin terlepas daripada mati. Maka qadar tu je boleh makan. Darurah tu darurah itu ditakdirkan dengan qadar dia. Bukan boleh pikul lah babi sekor. Makan dah sebelah ni kenyang. Pikul lah atas belakang. Cadang-cadang petang sekarang. Tak boleh. Kena tinggal tu. Jalan pula. Pasal ni lepas daripada darurah. Habis dah darurah dah kenyang dah. Nah. Untuk alas perut. Ha, itu darurah. Kalau ada lembu mampu dengan babi. Lembu mampu dulu. Dah diambil lagi babi. Nampak? Kalau ada batang ubi. Ubi adalah batang. Batang dulu kena mamuh. Ha, baru boleh kepada pasal numuralazah babi. Kena ada mutawasitah. Kalau ada mutawasitah dengan numuralazah, dua jenis bakar dia. Nampak? Ha, dua jenis bakar. Bakar serama saya, bakar babi saya. Ha, bakar yang serama tu. Nampak? Kerana tak boleh pergi kepada berat selalu. Bakar ayam ada, langgar lori, dah boleh. Kena makan ni dulu pasal sangat lapar. Ha, itu dipanggil darurah. Mudah-mudahlah pendek-pendek cerita. Kalau tak sampai hak, tidaklah darurah. Macam darurah buat pinjaman riba. Ada darurah memang boleh pinjam riba. Nampak? Darurah boleh pinjam riba. Tapi darurah macam mana? Ulama buat contoh seorang yang ada anak yang sakit jantung. Dan memerlukan rawatan segera sebanyak RM10,000 contohnya. Gigi jatuh ni memang bahayalah. Ha, nyawa lah tak? Ha, nyawa. Maka, nak pinjam, duit ada dan tak ada orang yang nak boleh beri pinjam kepada dia dengan jalan selain riba. Adik-beradik tak ada piti, tak mau beri, kawan-kawan pun tak mau beri. Maka yang ada, pinjaman secara riba. Itu darurah. Kerana pinjam, nak buat mudahan, menyelamatkan nyawa anak. Di situ, nisan darurah. Kita tak ada kaki, darurah semua. Ha, nak bersenang lenang, darurah. Pulau tak apa. Darurah payah sungguh. Syiddah sangat-sangat susah. Musyakah sangat-sangat payah. Kesepitan sungguh. Tak ada tepat dah. Tidak ada lagi jalan lain. Nah. Kemudian apakah harus menjual tubuh berzina kerana mengelakkan anak mati kebuluran? Dia dah kata anak mati kebuluran. Dia kata kerana desakan. Memberi makan anak-anak lah. Anak ni, Masjidah Ibrahim ni kata, kalau anak kita, kalau kita ibu tunggal, tidak ada suami, tidak ada punca pendapatan, anak-anak kalau takut jadi ke apa benda ni susah, maka dibenarkan, dimaafkan, ibu melacurkan diri. Yang ini disebutlah dimaafkan. Ha, dimaafkan maknanya bolehlah melacur. Nampak? Ha. Jawabnya tak boleh. Ini bukan darurah. Tiga kali disebut lapan darurah Masjidah Ibrahim. Ini bukan darurah. Darurah ni dipaksa. Dalam bab berzina dipaksa. Kalau tak berzina, bunuh. Dan yang mengugut ada senjata yang melukakan atau membunuh. Dan yang mengugut ada kuasa untuk melaksanakan ugutan. Kalau yang mengugut dengan telefon, tidak darurah. Kan dia jauh daripada yang kena ugut. Ini ulama perinci benar masalah darurah. Nah, bu bisa tekak ni. Kalau tak zina semelih, maka itu dia kata zina darurah. Tasik kapik. Nah, buat kuih macam-macam boleh kerja. Dibenarkan kerja berzina. Ini adalah tidak bertanggungjawab. Bukan fatwa, jawapan yang boleh menyesatkan orang. Yang menguntungkan akan barwa-barwa pelacur. Barwa pelacur ni untung. Bersorok dengar masitah kata boleh lagu tu. Jadi ramainya golongan pelacur, iaitu 120,000 orang yang ada di Malaysia sekarang pelacur. Kebanyakan mereka adalah ibu tunggal. Nampak? Ada anak seorang, tinggal di tok lelaki. Ha, ini yang ramai. Ha? Ibu tunggal. Nampak? Ha? Jadi untunglah. Boleh macam dimaafkan. Nampak? Alasan darurah. Ha. Potostek jawapan masitah, bubuh kat kain kapang pelacur tu. Muka nak tanya, nitah ni. Tak caca ni. Jawapan masitah. Ha. Jawab ke muka nak. Boleh lah tokak muka nak ni. Nah. Ha. Ha, ini Islam liberal. Nampak? Islam liberal. Sebab kayak gini nak bagi kondom bulan 10. Boleh berzina tapi pakai kondom. Ha. Boleh berzina dalam undang-undang Malaysia. Tidak salah. Tidak menjadi satu jinayah. Melainkan mahkamah syariah. Tetapi mesti pakai kondom atas nasihat kerajaan Malaysia. Supaya tidak kena HIV. Dia fikir kalau pakai kondom, tidak akan kena HIV. HIV adalah bala Allah. Ini adalah bala daripada Allah. Bala Allah, tidak ada orang boleh tahan. Tak usah kata hubung kondom, lapik dengan pelewu, kena. Kalau Tuhan nak, إِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِكَوْمٍ سُعَىٰهُ فَلَا مَرَدَّ لَهُ. Bila Tuhan menghendaki kepada satu penduduk, satu masyarakat, satu kaum itu akan kejahatan, fala maraddalah. Tidak ada siapa boleh menolak kehendak Allah. Kalau Tuhan nak punah sesebuah negara, tak ada orang boleh tolak, tak sabar buat. Neh. Ha. Kaki bagi hidayah kita sepaket seorang. Napa? Eh, wif cucu. Tak ada rak cetang dah. Tiu abelong. Ha. Allahu Rabbi. Melacur adalah zina yang paling keji. Kalau zina suka sama suka, keji dah. Dosa besar. Tapi melacur kerana wang, lebih keji lagi. Nampak? Ha. Berani Dr. Masitah ni. Patut dia lah start dulu niaga. Nah. Ha. Ramai orang pilihan merah ni. Nak sewa. Nah. Ha. Jadi menyesatkan orang. Bal wa mutilun, dia sesat dan nak menyesatkan. Hari itu keluar jawapan, keluar kalau keluar air mazi wajib mandi junub. Nampak? Tapi taklah seberat ini. Nah. Ha. Dah tercakaplah bab fiqh. Nah, bukan awak ulama, awak ustazah saja. 1.7 million, 1.7 juta diupah untuk masuk UMNO. Ha. Ha. Tapi hari ini bercakap tentang aurat tak tadi? Ha? Umat Islam kena pakai tudung. Nampak? Ha, tapi orang tanya, dah isteri Pak Lah macam mana? Ha. Dia pun line terputus. Ha. Ha, ini masalah. Kerja cari makan lagu dah memang. Kerja cari makan, inilah kerja mereka. Nampak? Janganlah kita terpedaya dengan perkataan-perkataan ini. Nampak? Inilah perkataan-perkataan yang tidak pernah kita dengar. Beraninya mereka. Nampak? Disusuli dulu dah. Astara jabat tu baik dah. Perempuan boleh mendedahkan aurat. Ha? Aurat mughallazah saja yang wajib tutup. Iaitu kemaluan depan belakang. Hak lain tu mukhaffafah. Kopek ni mukhaffafah. La ilaha illallah. Bingung budak-budak mengaji. Budak-budak mengaji kata aku tak ada dengar muka apa-apa, kopek muka apa-apa. Ada dengar najis muka apa-apa. Dia ambil benda-benda lagu tu supaya nak mendatangkan kesamaran. Di dalam dada-dada manusia. Nampak? Ini susulan Islam, hadari, liberal. Macam-macam keluar. Pelik-pelik. Nampak? Itu keluar pula ni. Dalam teliti 23,000 orang lain nak bagi peri pula jarum. Nak bagi free. Dalam jarum kena beli 23,000 HIV. Dah jarum free, kau sedar cocok. Mu cocok aku, mu cocok pula. Aku cocok mu pula. Nah, jarum free. Faham? Ha. Polis bingung dah nak takak ke dak ni. Nak takak dah bagi jarum. Nak dia takak. Dulu takak orang cocok dah, ni dah dia takak dah. Jarum PN. Ha. Tengah duk berzina datang mari orang serbu. Awak ditahan kerana melakukan perzinaan tanpa nikah. Hak lelaki jawab, "Ai, tengok dulu ini, ada kondom." Ha. Lepas ha, dah ada kondom lepas ha. Faham? Kondom pula tengok cak apa? Dulu kini selamanya. Ha. Lepas tu dah tidak apa guna bagi kondom. Dah li nak berlina. Apa guna bagi jarum tak disuntik. Nampak? Marah dia orang dada pun dia orang dalam pengong mumu beri aku jarum. Aku suntik mu takak. Maknanya tak boleh takak dah lah. Ini akan merosakkan anak cucu kita, keturunan kita punah habis lagi. Punah habis. Dalam hak ada ni kita dah boleh nak jaga dah. Tak? Ha. Seorang mak, seorang ayah, seorang anak dah boleh nak jaga dah. Mak dua, anak seorang dah boleh jaga dah. Tak? Tuan-tuan kata, mak seorang, anak tujuh. Lagi tak boleh nak jaga. Kiri kanan serang. Tak? Habis rata dalam wayang gambar, dalam TV, tak? Macam-macam lah. Tak serah langsung saja 12,000 orang penyanyi, penari dan pemuzik citra warna Malaysia dibayar jutaan ringgit siaran langsung 3 jam. Nampak malam kemarin 11,000 penyanyi, penari apa semua orang terlibat. Ulama seorang pun tak boleh masuk dari dia nak cakap. Hak menari apa joget 11,000 panggil Islam Hadari. Dia mengaku Islam ni. Nampak? Hmm. Ulama dah boleh nak cakap. Siaran radio hak nyanyi boleh. Kita minta untuk siaran radio Islam tak pernah keluar. Ha, Aikim dia ada, Aikim ada dah. Aikim radio Islam dah. Islam dia Aikim. Baru ni jemput penceramah 2 orang. Ha, bicara tentang apa benda ni, keluarga Islam. Penceramah 2 orang. Seorang Sami Buddha, seorang paderi Kristian. Berceramah tentang keluarga Islam bahagia. Apa benda ni? Eh? Kenapa? Ini nak mempersendakan umat Islam. Tak ada ulama ah jepuk. Jepuk Sami Buddha. Kok kain kuning, bulu kening ada ai eh, macam nak perlu. Ha. Cakap hak Islam dalam radio Aikin. Penceramah kedua seorang paderi Kristian. Sebab itulah dia beri tokoh Maulid Rasul pada sing. Bulu macam beruk ni. Eh. Ha, tokoh Maulidur Rasul. Allahu Rabbi. Sampai gitu tidak ada sensitifnya umat Islam di Malaysia. Tak ada hal. Ikut nak buatlah. Nampak? Boleh hatak sudah, boleh basikal sudah. Anak-anak boleh pergi sekolah. Dah. Ha, ini. Inilah. Kerana sikap umat Islam itu sendiri yang tidak mempedulikan agama dia, dipijak, ha, diperkatakan dengan macam-macam, maka Allah Ta'ala balas kehidupan kita seperti yang ada sekarang ini. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.